Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam al-Hafiz al-Jihbid Amir al-Mu'minin fil hadith Abu Abdullah Muhammad ibn Ismail al-Bukhari rahimahullahu ta'ala fi sahihihi babu as-sayri idza dafa'a min Arafah. Bab perjalanan apabila berangkat dari Arafah. Bab ini lanjutan dari pembahasan sebelumnya setelah wukuf di Arafah. Wukuf di Arafah waktu yang paling afdal setelah zawal, setelah tergelincirnya matahari sampai terbenamnya matahari. Setelah itu dafa' ila Muzdalifah, berangkat menuju ke Muzdalifah. Ya, dari Arafah menuju ke Muzdalifah untuk mabit di Muzdalifah. Yang dibahas sekarang ini adalah perjalanan dari Arafah ke Muzdalifah. Dafa' min Arafah. Bagaimana sifat jalannya? Pelan, ngebut, atau bagaimana? Ini yang dibahas pada bab kali ini. قال رحمه الله تعالى حدثنا عبد الله بن يوسف تنسية دمشق نعم قال أخبرنا مالك إمام مالك مالك بن أنس بن مالك أبو عبد الله عن هشام بن عروة عن أبيه عروة ابن الزبير رحمه الله annahu qala, bahwasanya beliau berkata, kata Urwah, su'ila Usamatu wa ana jalis. Usamah, yaitu Usama bin Zaid, ditanya, wa ana jalis, dan saya duduk di samping beliau ketika itu. Disebutkan dalam riwayat yang lain dalam Sahih Muslim, yang bertanya adalah Urwah sendiri. Ya, sa'altu Usama ibn Zaidin. Saya bertanya kepada Usama bin Zaid radhiyallahu anhu. Pertanyaannya adalah kaifa kana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yasiru fi hajjatil wada' hina dafa'. Bagaimanakah dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjalan pada haji wada' ketika dafa', ayat dafa' bin Arafah, ketika berangkat menuju Arafah, dari Arafah menuju Muzdalifah. Qala, berkata Usama ibn Zaid, kana yasirul anaqa. Fa'idha wajada fajwatan nas. Katanya Usama menjawab, kana yasirul anaq. Dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjalan dengan anak. Al-anaq itu jalan antara lambat dan cepat. Jadi sedang. Jadi al-anak itu bainal ibtak wal isra'. Ibtak lambat. Isra' ngebut. Gitu. Tengah-tengahnya. kalau menggunakan patokan hewan kendaraan, itu al-anak itu adalah al-mashi alladhi yataharraku bihi unuqud dabbah. Perjalanan yang sampai menggerakkan leher hewan tunggangan. Jadi dia sampai geleng-geleng begini. Ya. Kalau dia masih gini, pelan. Jadi kalau sudah sampai kepalanya seperti ini, tergerak-gerak leher kepalanya, agak cepat. Artinya pelan tidak, ngebut juga tidak. Namanya al-anak. Qala fa idza wajada fajwatan nasfa. Namun apabila belum mendapati fajwah, fajwah ruang yang longgar. Nanti akan disebutkan sama Al-Bukhari, fajwah ay muttasa'. Jalan yang longgar. Nasfa. Beliau pun nasfa. An-nas ay asra'a. Beliau mempercepat kendaraannya. An-nas adalah tahrikud dabbah hatta yustakhraju bihi aqsa ma indaha. Tahrikud dabbah hatta yustakhraja bihi aqsa ma indaha. Yani menggerakkan hewan tunggangan hingga bisa dikeluarkan dengan itu puncak kecepatan dia. Paham ya? Itu nasa. Berarti betul-betul digeber gitu ya. Itu kalau mesin ya. Digeber gitu. Meng gitu. Kalau kendaraan hewan tunggangan ini betul-betul dia dipacu dengan cepat sehingga dia mengeluarkan kemampuan terbaiknya dalam larinya itu tadi. Artinya nasfa. Fa idza wajada fajwatan nasfa. Bila belum mendapati ruang yang longgar, jalan yang kosong, beliau mempercepat langkahnya. Nasfa, asra. Asal kata nas adalah ghayatul masyi. Ya, puncak orang jalan kaki. Jadi sakuatnya dia jalan, sakuatnya dia lari, itu nas. Naam. Qala Hisham. Berkata Hisham, yakni Ibnu Urwah, sang rawi. Wan-nassu fawqal 'anaq. An-nass itu di atasnya anak. Kalau anakun pertengahan antara lambat dan cepat, kalau enaf di atasnya lagi, lebih cepat lagi. Qala Abu Abdullah, berkata Abu Abdul Bukhari rahimahullah. Fajwah muttasa'. Kata-kata fajwa ay muttasa', jalan yang longgar, yang luas. Artinya tidak ada padanya kerumunan. Begitu ada yang longgar kosong, dikebut. Wal jami' fajawat wa fija'. Jamaknya adalah fajawat. Ya, fajawat. Dengan menfathah fa' dan jim. Dan fija, wa kadzalika rakwah wa rika, rakwah rakawat wa rika. Naam. Qala rahimahullahu ta'ala manas, sementara kata-kata manasun pada ayat wala tahina manas ay laisa hina firar, tidak ada ketika dia lari. Ini enggak ada sangkut pautnya dengan pembahasan kita sekarang ini, cuman Al-Bukhari rahimahullah hendak menegaskan kata-kata nasun lain dengan manasun. Paham ya? Madatu nas ghairu madati nas. Yang pertama dengan tasdid nasso, yang kedua manas dari kata-kata naso. Naso ya nusu, manas. Kalau manas itu firar. Ya, naso ya nusu farra ya firru. Hina manas ay hina firar, hina hurub, lari dia. Tapi kalau nasa ay asra'a. Paham ya? Supaya jangan sampai ada yang salah paham, dikarenakan mirip ada nun ada sadnya dianggap sama gitu. Beda. Ya kata-kata nasa mengandung mana asra'a. Kalau naso ya nusu manas ay firar, lari. Barakallahu fikum. Indah. Hadis ini khonamti na'azakumullah menjelaskan kepada kita tentang bagaimanakah sifat jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Arafah menuju ke Muzdalifah. Di sini beliau melihat kondisi. Kalau kondisinya sedang ramai, ya banyak orang, zihan, beliau yasirul anak, jalannya pelan agak cepat. Tapi ketika longgar, tidak ada kerumunan, tidak ada desakan massa, naso, beliau kebut. Beliau kebut. Paham ya? Ini dua kondisi dengan dua keadaan yang berbeda. Sayrul anak innal izjiham wa sayrul nas innal fajwah. Begitu. Di jalan perjalanan beliau yang sedang itu ketika ramai banyak orang. Tapi jalan cepat ketika ada jalan yang longgar. Nah, di sini beliau mengumpulkan dua maslahat sekaligus. Ya, jama'a baina maslahatain. Maslahat yang pertama as-sakinah wal waqar in az-ziham. Ya, maslahat yang pertama adalah jalannya tenang dan penuh wibawa ketika ramai. Ini disebutkan dalam riwayat yang lain. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ketika ifadah dari Arafah ke Muzdalifah, beliau mengatakan, ya ayyuhan nas alaikum bisakinah. Itu kata beliau. Ya ayyuhan nas alaikum bisakinah. Wahai umat manusia, wajib atas kamu untuk tenang jalannya. Tenang jalannya. Ini ketika zahmah. Ketika kondisinya ramai. Maka tenang saja. Sakinah wal waqar. Ini maslahat yang pertama. Maslahat yang kedua adalah al-isra'. Al-isra' indal fajwah. Liajli al-isti'jal salah. Maslahat yang pertama al-isra' indal fajwah, berjalan cepat ketika jalannya longgar. Apa tujuannya? Liajli al-isti'jal salah. Karena untuk segera mengerjakan salat. Sebab sunnah Rasul salat maghrib dan isya dikerjakan di mana? Di Muzdalifah. Ya, sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, salat maghrib dan isya-nya itu di Muzdalifah, bukan di Arafah. Ini akan dibahas pada pembahasan bab yang setelahnya. Sehingga Dua kemaslahatan. Satu sisi beliau memerintahkan supaya tenang. Sakinah, sakinah, sakinah. Tenang, tenang. Jangan terburu-buru. Itu dilaksanakan ketika zahmah ramai. Nah, gitu ya. Ketika jalannya longgar, beliau isra. Mempercepat langkahnya. Langkah kendaraannya. Untuk menggapai sebuah maslahat yang lain. Yaitu supaya bisa segera mengerjakan sholat Maghrib dan Isya di Muzdalifah. Jadi katakan jama'ah baina maslahataini. Dipaham ya? Jadi di satu sisi kita dijelaskan tentang sifatus sair, sifat jalannya Rasul ketika dari Arafah ke Muzdalifah, kadang anak, kadang nas. Sisi yang kedua, ya, diambil faedah dari tindakan Rasul di atas, beliau mengumpulkan dua maslahat. Maslahatus sakinah wa maslahatul isti'jal lis-shalah. Maslahat jalan dengan sakinah, dengan tenang, dan maslahat segera sampai Muzdalifah untuk mengerjakan salat. Yaitu menjamak antara Maghrib dan Isya di Muzdalifah. Tadi paham insyaAllah ya. Nah, faedah lain yang bisa kita ambil dari hadis ini adalah annas salaf kanu yahrisun ala su'al. Annas salaf kanu yahrisun ala su'al an kayfiyyati ahwalih sallallahu alaihi wasallam. أن السلف كانوا يحرصون على السؤال عن كيفية أحواله صلى الله عليه وسلم في جميع حركاته وسكونه في جميع حركاته وسكونه ليقتدوا به في ذلك ليقتدوا في به في ذلك. Di antara faedahnya adalah bahwasanya salafun salih dahulu semangat bertanya tentang bagaimana kondisi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Semangat bertanya tentang bagaimana kondisi Rasul sallallahu alaihi wasallam pada semua pergerakan beliau dan diamnya beliau untuk dijadikan sebagai panutan dan teladan. Bayangkan. Pertanyaannya sangat detail sekali. Sampai para tingkat bertanya tentang bagaimana kaifiyah jalannya. Pelan, sedang, apa ngebut. Sedetail itu kaum salaf menanyakan perihal Rasulullah SAW. Dalam semua gerakannya Rasul, dalam semua diamnya Rasul, mereka tanyakan untuk meneladani Nabi kita Muhammad SAW. Sehingga Rasul memang untuk diteladani. Barakallahu fikum. Ini hukumnya sunnah ya. Pada kata-kata kana yasil anak fa idza wajada fajwatan nasfa, ini hukumnya sunnah. Pada prakteknya barakallahu fikum susah untuk ngebut. Kalau dari Arafah menuju ke Muzdalifah itu jalan kaki, ya berapa kemampuan antum jalan? Kondisi antum sudah lelah, sudah capek. Dari mulai zawal, antum wukuf, doa, ya, berbagai macam amal kamu kerjakan ketika wukuf, sampai tenggelamnya matahari. Itu durasinya sampai 6 jam kan. Misalkan jam 12 sampai jam 6, 6 jam itu. Antum terus begitu. Itu melelahkan. Kalau yang betul-betul tidak punya semangat, jenuh dia, jemu dia. Mau dungo apa mana ini? Mau doa apa lagi? Mau dia doa setengah jam aja, sudah bingung mau apa lagi, doa apa lagi ini? Ini 6 jam ini. Kalau tidak punya semangat yang lebih dan tidak ngerti bagaimana kemaslahatan ketika itu, ya banyak tidur. Jadi kalau antum betul-betul memanfaatkan waktu dengan ibadah kepada Allah, Allah akan Allah. dari Arafah menuju ke Muzdalifah sudah sangat capek. Ketika antum jalan, ya mungkin semangat. Wah gitu. Barakallahu'alaikum. Tapi ya semangat-semangatnya antum ya tidak mungkin secepat kendaraan. Apalagi ramai. Ya. Ramai-ramai berbondong-bondong dengan yang lainnya ke tempat yang sama. Apalagi ketika antum menggunakan kendaraan. Beuh, itu tidak bisa langsung. Jangankan kendaraan menuju ke Muzdalifah. Dari tenda antum. Tenda antum berada. Menuju ke pintu keluar. Itu ngantri. Dikarenakan satu maktab itu ribuan orang. Bisnya datang satu-satu. Bayangkan. Satu bus. Blah, rebutan. Berangkat. Tunggu lagi. Datang lagi. Blah, rebutan lagi. Terus begitu. Dari maktab, dari tempat tenda antum sampai ke pintu keluar itu paling gak banyak. Paling cuman gak sampai 100 meter. Tapi antrian panjang dari mulai Ba'dal Maghrib sampai jam 11 malam. Ngapain? Ya berdiri situ. Tek, tek, tek. Ya Allah. Sudah kalau masuk ya mundur gak bisa, maju gak bisa. Mundur di belakang sudah banyak antrian. Maju juga begitu. Plak sudah. Kerumunan. Ada yang pingsan tak kuat. Ada yang oksigennya. Kehabis oksigen. Tak kuat. Insya Allah. Begitu mendekati pintu keluar menuju bis. Wah, itu kalau tidak punya tenaga yang kuat. Terdorong, terinjek. Ngorbutan. Itu dibuka. Masuk. Sudah. Allah mustahil. Itu baru menuju ke bisnya. Dari bis di Arafah menuju ke Muzdalifah gampang sih. Sekarang lebih gampang karena ada jalurnya sendiri-sendiri. Barakallahu'alaikum. Tapi lumayan ketika berbarengan itu nanti bersamaan datangnya. Yang lama nunggu bisnya. Barakallahu'alaikum. Sehingga banyak di antara kaum muslimin sekarang ketika di Arafah mereka sengaja di tenda. Tidak mau ngantri. Jadi itu sholat maghrib di situ, isya di situ, makan di situ, bahkan mungkin tidur di situ jam 12, jam 1 malam baru dia bergerak. Kalau enggak dapat bis. Sampai di Muzdalifah, pelan-pelan sebentar, syarat saja untuk mabit, langsung ke Mina. Nah, itu mereka demikian keadaannya. Jadi enggak afdal. Yang afdal ya langsung ngantri, udah secepatnya. Maghrib, isya di Muzdalifah. Tapi perjuangannya luar biasa. Kalau antum sendirian, terus sama nyonya yang juga sama-sama sehat masih muda gitu, sendirian gitu, jalan kaki itu lebih cepat. Udah keluar dari Arafah, terus jalan kaki, tung, cepat, setengah jam, 1 jam nyampe. Di Muzdalifah tinggal KTO, KO-nya. Nah, kalau yang menggunakan bis langsung ditempatkan di maktabnya. Di masing-masing maktab itu ada ruangnya masing-masing. Maktab 1, 2, sampai sekian ratus itu ada ruangnya masing-masing. Maktab 96, langsung situ. Gabung dengan yang lainnya. Ini jalan aspal, ini tempat mabit di Muzdalifahnya sudah sini. Yang ada hanya hamparan pasir, ada yang datar, ada yang jeglong, ada yang naik gitu, sudah. Dari situ ambil air wudu, sudah sholat maghrib isya jamaah dan di jamaah kalau di Arafah sudah betul-betul maksimal wukufnya tinggal capek sudah peduli sama yang lain sudah kalau antum menengok itu kayak pindang dijejer gitu ya banyak coba so, memandang orang terbaring semuanya. Atasnya langit. Sudah. Debu terbangan dari pikir. Sudah. Terbangun subuh. Baru persiapan menuju ke Mina. Ala kulli hal yang dibahas sekarang apanya nih? Cara jalannya. Al-anak ketika ramai. Kalau longgar, nasha, ai asra'a. Barakallahu fikum. Cukup ya? Ya. Alhamdulillah kalau cukup ya. Nah. Ya Allah, ya Allah. Saya haji 2 kali. Yang pertama, karena jalan sendiri. Itu waktu itu mabit di Muzdalifahnya di pinggir jalan. Ya sudah mendekati Mina Jadid. Sudah mendekati Mina. Tapi karena kita enggak di maktabnya kita, ya di pinggir jalan. Udah sama travelnya dibawakan kain-kain bergelar. Bantalnya ya tas kecil yang kita pakai. Di pinggir jalan. Masya Allah ya. Lagi tidur tahu-tahu ada pesawat. Ini lagi. Weng lagi, masya Allah. Waktu itu setengah matinya terkait dengan bapak toilet, dikarenakan nggak di maktab, pinggir jalan. Ngelobi yang ada, ya bisa lah masuk ke dalam. Haji yang terakhir kemarin di maktabnya, sesuai dengan prosedur dari Arafah. Ngantri bis sampai jam 10 lebih baru dapat, langsung diberhentikan di maktab 96, langsung masuk ke dalam ruangan tersebut. Masih kosong, kita cari tempat bisa istirahat dengan tenang walaupun seadanya. Lumayan lah. Haji yang ketiga, wallahu a'lam bishawab, semoga dikasih kemudahan tahun ini bisa haji insyaallah ya. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah kalau pemerintah Saudi membuka normal haji tahun ini, kita akan berangkat insyaallah. Sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bissawab. Naktafi lahuna. Subhanaka wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Fadhlu hafizakumullah tabaraka wa ta'ala.